80 juta, 80 juta, tidak semudah itu. Cari 80 juta, mending putusin aja. Mending cari perawan, perawan enak-enak, lebih-lebih nanduga. 80 juta, 80 juta, tidak semudah itu. Cari 80 juta, mending putusin aja. Mending cari perawan, perawan enak-enak, lebih-lebih nanduga. 80 juta, performance by DJ Opus. 80 juta What's up everybody, to party tonight. Performance by DJ Opus The Best. Performance by DJ Opus The Best.